إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوانا في الدين عزكم الله kita masih pada pembahasan bab-bab yang menjelaskan tentang adab majlis. Kita sampai pada hadis 100.152. Qala al-Imam al-Bukhari rahimahullahu taala fi kitabih al-adab al-mufrad حدثنا علي بن عبد الله المديني قال حدثنا سفيان سفيان الثوري ابن سعيد الثوري juga ada Sufyan ibn Uyainah kedua-duanya sama-sama imam pada masanya An Ubaidillah ibn Abi Yazid An Nafi' ibn Jubair ibn Mut'im An Abi Hurairah Semua rawinya thiqat dan hadis ini disebutkan dalam Bukhari Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim dalam Bukhari Muslim dari sahabat Abu Hurairah semoga Allah meridainya menceritakan خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في طائفة من النهار suatu hari النبي صلى الله عليه وسلم keluar di pertengahan siang طائفة من النهار sepenggal waktu siang disebutkan dalam syarahnya adalah pada siang yang terik. La yukallimuni wa la ukallimuhu. Beliau tidak mengajak bicara aku. Dan aku pun tidak berani mengajak bicara beliau. Ini pertanda Nabi kita Muhammad SAW bisa jadi sedang berzikir kepada Allah, fokus zikir sehingga enggak sempat bicara sama sahabat, atau bisa jadi beliau tersibukkan dengan satu perkara dari perkara-perkara umat. Lagi mikir, memikirkan masalah keumatan, tersibukkan dengan itu sehingga enggak bicara dengan sahabat Abu Hurairah. Wa illa pada umumnya Nabi kita Muhammad SAW biasa komunikasi dengan para sahabatnya. Ketika ada kondisi yang seperti ini, hanya dua pilihan. Ima beliau sibuk berzikir kepada Allah, wa ima beliau sedang memikirkan, tersibukkan dengan masalah keumatan. Adapun sahabat Abu Hurairah yang mengatakan wala ukallimuhu, ini min babil mahabah. Beliau segan untuk mengajak bicara beliau. Tidak berani, tidak lancang bicara dengan beliau SAW, melainkan dengan izin dari beliau. Ngerti, imma lagi zikir, imma lagi sibuk mikir masalah keumatan, sehingga beliau segan untuk bicara. Sehingga posisinya keluar berdua, diam-diam semua. Qala hatta ata suqa bani Qainuqa, sampai beliau mendatangi pasar Bani Qainuqa di kota Madinah. Bani Qainuqa itu satu kabilah besar dari kabilah Yahudi. Di Madinah ada tiga, Bani Qainuqa, Bani Quraidah, dan Bani Nadir. Ini pasar Bani Qainuqa. Ini menunjukkan bolehnya mendatangi pasar miliknya non-muslim. Karena urusannya dagang. Ima bisnis, ima menjual, ima membeli. Bab duniawi, tidak ada masalah. Tidak dicap sebagai Yahudi. Atau dicap sebagai orang yang suka dengan Yahudi. Atau dicap sebagai orang yang tasabbuh dengan Yahudi. Itu tidak sangat paut, tidak sangat pautnya. Selama niatan dia untuk urusan duniawi, gak ada masalah. Misal, di zaman sekarang ada mal-mal, toko-toko. Ini toko ini wong Cina. Dia jual apa, Evan? Toko Cina dia jual apa itu? Hah? Ya macam-macam. Dodol obat, iya-iya. Hah? Jual stain, iya-iya. Macam-macam. Tapi dikenal, ini toko Cina. Nah gitu ya. Yang dijual perkara yang mubah, perkara duniawi. Nah masalah, antum datang ke sana untuk mencari hajatnya antum. Walaupun ke tokonya orang Cina yang kadang agamanya Konghucu, kadang Nasrani, kadang tambah agama. Nah masalah, babnya duniawi. Jadi paham ya? Ini komplek pecinan. Cina kafe, pecinan, gitu ya. Isinya urusan dunia, antum ada hajat mencari barang di sana, enggak masalah. Antum datang ke pecinan tadi itu untuk mencari barang tersebut. Babnya duniawi semata. Ya, dengan tanpa mengeluh-eluhkan non-muslim. Dengan tanpa membanggakan non-muslim. Murni bisnis. Murni cari barang duniawi. Labas. Di zaman dahulu ada pasar Bani Qainuqa. Ada pasar Uqab. Kalau pasar Uqab, pasarnya orang jahiliyah. Tidak masalah. Babnya duniawi barakallahu fikum. Gitu ya. Jangan terlalu sadis banget. Tuh. Itulah ikhwan. Ngaji ini jujuran. Lah ada apa kok kepecinan? Memang kenapa ada yang pecinan? Loh, Cina kabeh. Loh, kenapa ada yang Cina kabeh? Kan non muslim. Kapan dia ke sana? Nyari barang. Loh, kok ke sana? Kenapa ke pasar Ampel? Itu kan muslim kabeh. Ini Ampel panganan. Itu barang. Yang dibutuhkan barang kok. Enggak ada masalah. Babnya duniawi, barakallahu fikum. Difahami soalnya ya. Rasul datang ke pasar Bani Qainuqa. Qala fajalasa bifina'i baiti Fatimah. Lalu beliau duduk di halaman rumahnya Fatimah, putri beliau. Semoga Allah meridainya. Adahu syahid. Ini disebutkan untuk menjelaskan bolehnya seseorang duduk di teras rumahnya. Boleh duduk di halaman rumahnya. Labas. Halaman dia sendiri. Yang dibahas kemarin adalah ketika dia duduk di halaman rumah tempat orang lewat. Atau halaman rumah yang berseberangan atau yang langsung tembus dengan jalur besar, jalur orang lewat. Dibahas kemarin namanya su'udat. Silakan duduk ketika bisa menunaikan haknya jalan. Dibahas kemarin, mesti kan insyaAllah ya. Barakallahu fiikum. Yang ini lain. Yang ini ya teras rumah. Tidak ada sambut pautnya dengan orang lewat, dengan jalan umum, tidak ada. Teras rumah, sebagaimana antum punya rumah, punya teras. Di halaman situ. Tidak mengapa, karena Rasul melakukannya. Duduk di halaman rumahnya Fatimah. Semoga Allah meridainya. Tindakan Rasul menunjukkan kebolehan. Barakallahu fikum. Faqala, maka Rasul berkata, Asamma luka. Apa ada si luka? Luka itu artinya saghir, anak kecil. Ada yang mengatakan luka itu lughah Bani Tamim, artinya Hasan, yang dimaukan cucunya beliau, yakni Al-Hasan bin Ali. Kalau dibahasakan sekarang, kalau dimaknakan Hasan artinya, mana yang ganteng itu? Nah, gitu. Cucunya maksudnya, kan masih kecil. Ini sih ganteng. Le, jangan ganteng. Ada gak sih, jangan ganteng. Nah, gitu. Difaham ya? Atau luka dimanakan seri anak kecil. Di si tole. Panggilnya tole ya. Tole ya. Artinya yang dipanggil cucunya. Itu namanya panggilan-panggilan rahmah untuk anak kecil. Cuman bahasa Arabnya luka. Asamma luka. Gitu. Mencari cucunya. Qala fahabasathu syai'a. Maka Fatimah tertahan oleh sesuatu. Jadi enggak langsung keluar nih hasannya cucunya Rasul. Fadhanantu annaha talbisahu sikhaba. Maka saya menduga Fatimah ini memakaikan kepada Al-Hasan sikhaba. Sikhaba dimanakan sesuatu yang wangi. Autughassiluhu, atau saya duga dimandikan dulu sama Fatimah sehingga agak lama. Nunggunya agak lama baru muncul. Faja'a yastaddu. Maka datang itu Al-Hasan yastaddu, lari kencang dia, lompat dia ke kakeknya kepada Rasulullah SAW. Hatta anaqahu, sampai merangkul Rasul. Waqabbalahu, dan mencium kakeknya, mencium Rasulullah SAW. Atau dimanakan lain, Rasul memeluk itu Al-Hasan dan mencium Al-Hasan. Waqal, beliau berdoa, Allahumma ahibbah wa ahbib man yuhibbuh. Allahumma ahbibhu. Ya Allah, cintailah cucuku ini, Al-Hasan. Dan cintailah orang-orang yang mencintai cucuku ini. Bukhari Muslim. Baik, inti pembahasan hadis ini dalam bab sekarang terkait dengan bab adabul majlis. Bolehnya majlis duduk di teras rumah. Kalau laki-laki jelas, enggak ada masalah. Kalau perempuan harus terlindung. Tidak ada orang lain yang melihatnya. Atau dia menggunakan hijab syar'i yang lengkap. Aman dari fitnah, enggak ada masalah. Barakallahu fikum. Yang kedua, halaman itu tidak atau bukan termasuk jalurnya orang lewat. Bukan jalan umum. Tapi murni teras rumah dia sendiri. Tidak masalah duduk di sana, masjid di sana. Barakallahu fikum. Karena Rasulullah SAW yang memberikan contoh langsung dalam riwayat ini. Juga diperbolehkan, barakallahu fikum, seseorang datang ke rumah anaknya, tidak langsung masuk rumah, langsung di teras manggil cucunya, mana Fulan, namanya Hasan, mana Hasan, mana Husain, mana Muhammad, mana Ali, mana Ahmad, panggil. Mbahnya yang manggil. Itu diperbolehkan, barakallahu fikum, hal yang biasa terjadi tengah-tengah masyarakat. Nanti orang tuanya yang beresin, disuruh nemui mbahnya, kakeknya. Riwayat ini juga dimasukkan oleh para ulama, termasuk bentuk tawadhu'nya Rasulullah SAW. Ini min tawadhu'i. Seorang nabi, seorang rasul sallallahu alaihi wasallam duduk di teras rumah. Biasa. Seorang nabi, seorang rasul, ya, begitu dekat, begitu erat dengan cucunya. Tawadhu, ikhwan. Seorang nabi, seorang rasul memeluk, mencium cucunya, dipeluk, dicium sama cucunya. Itu bentuk ketawadhuan. Ya, itu dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW dan contoh bagi umatnya. Walaupun sebagai orang penting, entah seorang alim atau seorang pemimpin atau seorang pejabat, kalah semua, ini seorang rasul, seorang nabi, tetap ada tawadhu'nya, wajib tawadhu', terutama terkait dengan keluarganya, familinya, kerabatnya, anaknya, cucunya. Barakallahu fikum. Ini Rasul. Tindakan para jababirah, tindakan raja-raja yang congkak-congkak, yang sombong-sombong itu, enggak mau. Ah, anak kecil jangan mendekat. Jauhkan anak kecil dari majelis saya. Maunya terhormat, maunya berwibawa begitu. Tapi malah nampak congkaknya, nampak sombongnya. Adalah ya, Jus. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Islam mengajarkan ketawadhuan. Terutama bagi para pejabat, para pemimpin, para alim ulama. Tawadhu. Bentuk tawadhunya, ya seperti yang bentuknya sekarang ini. Biasa aja, nyantai di teras rumah. Biasa aja. Tidak harus di singgah sana. Tidak harus di kursi kepresidenan. Tidak harus. Santai aja kayak manusia biasa. Biasa aja santai di atas rumah. Ngobrol sama temannya. Ngobrol sama anaknya. Ngobrol sama cucu-cucunya. Itu tawadhu. Seperti itulah yang dicontohkan Nabi kita Muhammad SAW. Maka seperti itulah seharusnya para pemimpin, para pejabat, para alim ulama, para pembesar-pembesar muslimin. Barakallahu fikum. Jangan ada gengsi sedikit pun. Barakallahu fikum. Naam. Ada apa? Faedah yang lain yang bisa kita ambil. Hukum asal dalam berinteraksi dengan sesama adalah tegur sapa, berbincang-bincang. Itu hukum asal. Untuk merekatkan ukhuwah, memperbagus muamalah interaksi dengan sesama. Tidak boleh saling diam-diaman. Dan ya, ini hukum asal. Ketika terjadi situasi diam, yang ini diam, yang itu diam, dua kemungkinan saja. Yang pertama tercela, yang kedua terpuji, enggak ada masalah. Tercela apabila diam-diamnya itu karena gesekan pribadi, gesekan duniawi, ada clash. Tercela itu termasuk hajar, pemboikotan yang diharamkan dalam Islam. La yajuz. Tidak boleh saling mendiamkan. Harus tegur sapa. Harus berbincang-bincang untuk merajut ukhuwah, mengokohkan muamalah. Ini tercela ya. Atau yang kedua, tidak ada masalah. Tapi ada yang tersibukkan dengan sesuatu. Ada labas. Yang lawannya ini, orang lain yang bersama dengan orang yang sibuk tadi, mohon tahu diri. Jangan baperan. Ini biasa jalan bareng, biasanya ngobrol asik. Kok menang? Lihat keadaan dia. Oh, ternyata dia sedang sibuk dengan sesuatu. Biarkan dengan kesibukannya. Biasanya yang sibuk akan minta maaf. Apa ya, tunggu sebentar. Saya lagi ada keperluan. Minta telepon, minta apa, begitu. Serius gitu. Maka diam ya dia, gak ada masalah. Ada sebuah hajat, sebuah kepentingan, sebuah keperluan. Begitu. Nah yang lain, jangan baper. Mohon pengertiannya. Jangan ganggu dia. Jangan juga merasa dicuekin. Biasa aja. Hari insyaallah, fadal. Antum selesaikan urusannya antum. Atau malah berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Sedang ada perlu, terburu-buru, tidak bisa lama di masjid, selesai salat berjamaah, dia segera pergi. Untuk sebuah hajat. Sambil jalan dia berzikir. Itu diperbolehkan, tidak ada masalah. Ya, dia tidak ada waktu untuk zikir tempat, langsung dia pergi. Sambil jalan, sambil berzikir. Dia berzikir. Sambil jalan ke tempat yang dia tuju. Maka temannya tadi harus pengertian. Jangan baper. Mestinya ambil aku menang deh. Nah aku, ambil aku mesti menang deh. Kalau jalan sama saya mesti diem dia. Enggak ada lah kalam wala syik. Adem tok kul. Enggak gitu ya. Terus ngerti lagi zikir. Tangannya ini jelas. Mudah komat kamit. Baru selesai sholat berjamaah. Enggak sempat untuk dulu berzikir. Ngejar waktu. Sambil jalan berzikir. Buat pengertian. Kamu juga berzikir begitu loh. Ini penting. Pendewasaan dalam berinteraksi. Ya, jadi jangan langsung baper. Oh lagi sibuk. Oh lagi mikir masalah umat. Oh lagi berzikir. Kali. Biarkan dia berzikir. Biarkan dia ngurusi umat. Biarkan dia ngurusi urusan dia. Antum diam. Begitu selesai semuanya, baru ngobrol yang lainnya. Hakikat ikhwan ya. Ini semuanya penting diperhatikan. Dan itu biasa di pada Nabi kita Muhammad dan para sahabatnya. Semoga Allah meridhai mereka semua. Barakallahu fikum. Itu pendewasaan dalam berinteraksi, dalam bermuamalah. Kabeh sak serba baper. Wah, rusak iki muamalah iki. Mau kan menang mana? Ya, sudah ribut lagi. Begitu ketemu, ngoceh. Ngomong ikut bangga kalau menengi. Repot, ngomong salah, meneng salah. Ini karena enggak ada yang dewasa gitu ya. Sehingga ada waktunya bincang-bincang, ada waktunya sharing sesuai dengan kebutuhan. Ada kalanya memang harus diem, sedang mikir sesuatu, sibuk dengan sesuatu atau berzikir kepada Allah saja. Ini penting diperhatikan yang seperti ini. Dalam bab interaksi, dalam bab muamalah sering ada miskomunikasi dalam perkara seperti ini. Heboh, kemudian muamalah jadi agak sedikit kacau gara-gara miskomunikasi. Yang ini baper, yang ini gak pengertian, akhirnya ribut. Maha kata. Jaga ini semuanya. Barakallahu fikum. Faedah yang lain ialah termasuk rahmah. Sifat rahmah adalah qublatus saghir, mencium anak kecil. Anak kita sendiri yang masih kecil, atau cucu kita yang masih kecil, atau anak orang lain yang masih kecil, rahmat. Bukan yang lainnya. Barakallahu fikum. Kalau anak, peluk. Cucu, dipeluk. Ya, dipeluk, dirangkul, dicium. Itu tanda rahmah. Barakallahu fikum. Pernah Nabi kita Muhammad SAW, disebutkan dalam hadis yang lain, lagi mencium cucunya Hasan Hussein. Di sampingnya ada seorang Arabi, termasuk tokoh besar di sana. Heran. kalian mencium anak-anak kalian? Begitu. Rasul malah noleh gini. Kenapa? Dia mengatakan, wallahi aku punya anak 10. Semuanya laki-laki, aku tidak pernah mencium satu pun mereka ketika masih kecil. Rasul langsung memberikan peringatan. Belum lama mengkhawatirkan keadaan seperti ini, dikhawatirkan sikap rahmat itu dicabut dari dia. Allah Maha Rahim mencintai orang-orang yang merahmati anak kecil. Khawatir cabut rahmat dari orang seperti ini. Tidak punya kasih sayang sama sekali. Tidak punya belas kasih sama sekali. Hatta sama anaknya tidak pernah nyium. Ini kelewatan. Sehingga ini termasuk perkara yang penting diperhatikan barakallahu fikum. Mencium anak yang masih kecil. Anak kita atau cucu kita terutama. Atau anaknya orang lain yang masih kecil. Dicium sebagai bentuk rahmah. Barakallahu fikum. Dan Nabi kita Muhammad SAW melakukan hal tersebut. Menunjukkan cinta beliau, kasih sayang beliau kepada cucunya, Al-Hasan bin Ali bin Abi Talib, semoga Allah meridhai keduanya. Faedah yang lain, hadis ini menjelaskan tentang keutamaan Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridhai keduanya. Keutamaannya adalah Allah Subhanahu wa taala mencintai Al-Hasan dengan doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ahbibhu. Ya Allah cintai Al-Hasan. Maka Allah mencintai Al-Hasan. Ketika Allah mencintai seorang hamba, tanda hamba itu memiliki martabat yang sangat tinggi. Katanya kaum salaf, laisa sya'nu an tuhibba walakina sya'na kula sya'ni antuhabba. Artinya perkaranya, bukanlah engkau mengaku cinta kepada Allah. Bukan kamu yang cinta. Ini banyak kepalsuan, perlu pembuktian. Tapi yang terpenting, engkau dicintai oleh Allah SWT. Difaham ya? Ini ketika membawakan sebuah ayat, in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakan wahai Nabi, kalau kamu mengaku cinta kepada Allah, maka ikuti aku. Ittiba'lah kepada aku. Maka Allah akan cinta kepada kalian. Katakanlah, yuhibbukumullah. Allah cinta kepada kalian. Yang penting bukan kamu mencinta. Itu banyak yang ngaku, banyak yang dusta. Perlu kamu buktikan, kamu wujudkan yang jujur, cinta kamu kepada Allah. Yang penting, yuhibbukumullah. Antuhabba. Engkau dicintai oleh Allah. Karena Allah mencintai kamu, kamu itu seorang wali. Barakallahu fikum. Difaham ya? Di sini, Al-Hasan bin Ali, semoga Allah meridainya, dicintai oleh Allah tabaraka wa ta'ala, karena Rasul mendoakannya, Allahumma ahbibhu. Keutamaan yang kedua adalah, Allah akan mencintai siapa saja yang mencintai Al-Hasan bin Ali dengan mahabbatun syar'iyah, dengan kecintaan yang syar'i, tidak ada hulu melampaui batas dalam kecintaan tadi, kecintaan yang syar'i. Ini bisyarah untuk ahlu sunnah, karena ahlu sunnah di wal jamaah mencintai Hasan dan Husain dua-duanya. Ya, sekaligus peringatan, warning kepada kaum khawarij, nawasib, mereka membenci Ahlul Bait. Membenci Ali, membenci Hasan, membenci Husain. Atau khawarij, menyimpang mereka. Sekaligus warning bagi kaum Syiah Rafidhah. Mereka pilih-pilih. Husain bin Ali, mereka cintai. Hasan bin Ali, mereka benci. Anda harus tahu bagaimana busuknya kaum Rafidhah. Husain mereka cintai, tapi kecintaannya hulu melampaui batas sampai menuhankan Husain. Tercela penyimpangan itu. Hasan bin Ali mereka benci. Ini penyimpangan berikutnya. Itu kaum Syiah Rafidhah. Kenapa mereka membenci Al-Hasan? Karena Al-Hasan bin Ali tegas menyatakan walaknya, loyalnya kepada Abu Bakar wa Umar. Itu Al-Hasan tegas mengatakan demikian. Sementara kaum Syiah, Rafidah, benci Abu Bakar, benci Umar. Kok demikian Hasan? Langsung mereka benci. Barakallahu fikum. Maka mereka yang setelah mereka sebutkan, Husain. La Hasanin di. Mereka benci. Padahal Allah akan mencintai siapa saja yang mencintai Hasan. Mafhumnya, Allah akan membenci siapa saja yang membenci Hasan. Allahul Musta'an. Maka yang mendapatkan kabar gembira Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah mencintai Hasan juga mencintai Husain. Kecintaannya syar'i, tidak melampaui batas. Tidak sebagaimana Rafidah yang mencintai Husain saja tanpa Hasan. Cinta kepada Husain melampaui batas. Tidak pula kaum Khawarij dan kaum Nawasib yang membenci Hasan, membenci Husain. Tengah-tengah Ahlus Sunnah. Sehingga mereka lah yang mendapatkan pahala besar, keutamaan besar yang disebutkan dalam riwayat-riwayat seperti ini. Barakallahu fikum. Barakallahu fikum. Ini keutamaan mencintai Al-Hasan bin Ali. Sekaligus menjelaskan kedudukan dan posisinya Al-Hasan bin Ali. Keutamaan yang lain pada Al-Hasan, ialah Al-Hasan inilah barakallahu fikum, yang dinaskan dalam hadis yang mendamaikan antara dua pasukan besar umat Islam yang hendak perang ketika itu. Disebutkan dalam hadis dalam Sahih Bukhari, ketika Al-Hasan masih kecil, Rasul pernah menggendong Al-Hasan di mimbar, naik mimbar, gendong Hasan. Sesekali beliau melihat para sahabat, sesekali melihat Al-Hasan. Tengok sana, tengok sini. Beliau mengatakan, inna bni hadha sayyid. Cucuku ini seorang tokoh. Wala'allallaha ayyusliha bihi baina fi'ataini azimataini minal muslimin. Dan Allah pasti akan mendamaikan melalui cucuku ini. Mendamaikan antara dua pasukan besar dari kalangan muslimin. Sejarahnya, ketika sahabat Ali bin Abi Thalib, ayahnya Hasan, meninggal dunia. Barakallahu fikum, ditikam oleh Abdurrahman Muljim. Meninggal dunia. Kekhilafahan dipegang sama Al-Hasan. Kala itu, sudah ada pemisahan. Sahabat Ali di Irak. Sahabat Muawiyah bin Abi Sufyan di Syam, Syria. Barakallahu fikum. Ketika sahabat Ali meninggal, beliau wafat, digantikan oleh putranya Al-Hasan bin Ali. Itu selama 6 bulan. Sehingga dia mengatakan Al-Hasan bin Ali, kekhilafahan Al-Hasan bin Ali termasuk khilafatun nubuwah. Rasul mengatakan Al-khilafatu ba'di 30 sanah. Kekhilafahan sepeninggalku 30 tahun. Namanya khilafatun nubuwah. Mereka hitung zamannya Abu Bakar, sekian. Zamannya Umar, sekian. Zamannya Utsman, sekian. Zamannya Ali, sekian. Itu masih menyisakan 6 bulan. Itu masa pemerintahan Al-Hasan bin Ali. Sehingga dia mengatakan, masanya Al-Hasan termasuk khilafatun nubuwah. Setelah itu baru Al-Muluk kerajaan, Daulah Bani Umayyah. Ketika itu, hampir terjadi perang besar. Ya, masalah dalam negeri ya, internal kaum muslimin, pasukan Syam, pasukan Irak, sama-sama Jaisun Awim, pasukan besar, sejauh mata memandang, ini pasukan Irak, Jaisul Irak, ini Jaisul Syam, itu demo tempur, demo perang itu. Melihat kondisi yang demikian, sahabat yang mulia Abu Bakar Ats-Tsaqafi semoga Allah meridainya, ingat riwayat tadi yang saya bacakan. Ingat dia. Ini yang dimaksud sama Rasul. Segera beliau datang ke Al-Hasan bin Ali, disampaikan riwayat tadi. Ya Al-Hasan tanazal. Hasan, kamu turun. Kamu ngalah. Dibawakan hadis tadi. Aku pernah mendengarkan kakekmu mengatakan demikian. Sampaikan riwayat tadi. Paham Al-Hasan. Langsung dia turun. Diumumkan pengumuman mengundurkan diri dan menyerahkan pemerintahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan, semoga Allah meridhai keduanya. Itu heboh. Heboh itu. Tapi beliau tetap kokoh dengan hadisnya Rasul, turun ya dari pemerintahan, diserahkan semua kepada Muawiyah dengan riwayat ini. Dan itu merupakan manaqib, termasuk keutamaan besar Al-Hasan bin Ali. Dengan demikian, tidak terjadi pertumpahan darah di kalangan kaum muslimin. Tidak terjadi peperangan di antara kaum muslimin. Dan terjadi persatuan di kalangan kaum muslimin. Kala itu tahun 40 Hijriah. Dua pasukan bersatu. Muawiyah sebagai raja pertama dalam Islam. Dimulai dinasti Bani Umayyah atau Daulah Bani Umayyah. Awalu mulukul Islam Muawiyah. Ketika itu semua bersatu padu, disebut dengan Amul Jamaah, tahun persatuan kaum muslimin. Itu semua dimasukkan dalam mangkobanya Al-Hasan. Ini Al-Hasan. Kalau punya ngotot, ya perang. Karena belum mengerti riwayat, mengerti hadis, beliau turun, dikasihkan pada Muawiyah. Bersatu semua kaum muslimin. Itu termasuk keutamanya Al-Hasan bin Ali. Keutamaan yang lain, Al-Hasan dan Husain, Rasul mengatakan Sayyida Syababi Ahli Jannah. Hasan dan Husain adalah tokoh pemuda Ahli Jannah. Sehingga dinaskan sebagai Ahli Jannah, bahkan dinaskan bukan semata-mata sebagai Ahli Jannah, tapi sebagai tokoh-tokoh pemuda-pemuda Ahli Jannah. Kita mengatakan Al-Hasan di surga tempatnya. Al-Husain di surga tempatnya. Dengan nas riwayat tadi. Dan tidak semata surga. Tokoh pemuda Ahlul Jannah. Loh, apakah di surga nanti ada pemuda? Katanya umurnya semuanya sama. Kok ada pemuda? Jawabannya adalah usia Al-Hasan ketika Rasul bersabda demikian, itu masih pemuda. Sehingga menggunakan bahasa kala itu untuk yang seusia Hasan. Sebagaimana Abu Bakar Sayyidu Gahul Ahlul Jannah. Abu Bakar sebagai tokoh Gahul. Gahul itu yang usia senja. Sudah mulai 50-an. 40 sekian. Tapi belum syekh, belum tua bangka. Itu kala itu. Di surga nanti semuanya sama usianya. 30-an, 35 tahun. Dipahami soalnya ya. Itu sabda disampaikan kala itu. Kala itu Abu Bakar Gahul. Kala itu Hasan Husain Syabab. Tokoh pemuda Ahlul Jannah. Tokoh orang-orang sebaya Ahlul Jannah. Hakata. Sebagaimana yang wanita, dikatakan Nisa Ahlul Jannah. Karena perempuan orangnya. Ahlul Jannah wa ziyadah. Luar biasa. Satu lagi. Satu bab lagi berkaitan masih dengan adab majlis. Qala rahimahullahu ta'ala bab. Idza qama lahu rajul min majlisihi lam yaq'ud fihi. Bab apabila ada seseorang yang berdiri dari majlisnya untuk dia, maka dia jangan duduk di situ. Tergambar ya. Misalnya antum lagi majlis. Baik. Misalkan antum di situ-nya, dari situ-nya. Saya baru nyampe, baru datang. Ya, majelis sudah penuh nih, enggak ada. Lihat saya datang, antum berdiri. Berdiri. Sat, sini sat. Antum, sini sat gitu. Gitu ya. Ini umum atau enggak umum bahasa kayak gini? Umum ya. Ini penting untuk para ustaz. Tentu saya pribadi. Tadi Ustaz. Gitu. Ada orang bangkit dari majelisnya untuk Anda. dia berdiri untuk saya. Sat, sinat, atau sinat. Loh, tidak, sinat. Babnya mengatakan, lam yaq'ud fihi. Jangan duduk di situ. Tayyip, terkait dengan masalahnya, ada dua gambaran. Gambaran yang pertama, saya yang nyuruh dia berdiri. Apa nanti? Antum berdiri. Antum di belakang sana. Saya akan ustaz. Saya di situ. Kan gitu ya. Entah saya yang langsung ngomong atau saya nyuruh orang lain gitu. Apa nanti? Antum jangan di sini. Antum sana. Satu, satu. Kayak gitu ya. Ini tidak boleh. Ada larangan dalam hadis. Dengan kita baca insya Allah. Tidak boleh. Kecuali yang pernah kita bahas. Kecuali kalau tempat duduk itu memang disiapkan oleh tuan rumah atau sahibul hajah untuk orang tertentu. Maka labas, orang ini yang salah tempat duduk. Maaf mas, ini tempatnya para ustaz atau di sana. Loh, saya kan duluan. Betul, tapi tempat ini memang disiapkan untuk para asatidza. Atau, ya durung ustaz, ya mau ke sana. Itu gak ada masalah, kita bahas kemarin ya, kita bahas sebelumnya. Atau mau disiapkan untuk fulan, ada namanya. Ini untuk fulan, ini untuk fulan. Dikhususkan, ada labas. Tapi kalau umum, bukan diperuntukkan untuk sifat atau sialan, tidak boleh. Sen, ini jelas insya Allah ya. Gambaran yang kedua. Saya, tidak nyuruh dia pergi. Tapi dia sendiri berinisiatif untuk bangkit dari tempatnya untuk saya. Tadi itu. Kalau antum di sini, saya di belakang aja. Pertanyaannya, apakah boleh bagi saya di situ? Gimana Evan di situ? Jawabannya adalah, kok diem? Jawabannya boleh. Kalau itu inisiatif dia sendiri dengan keikhlasan dia sendiri, boleh. Tapi sikap warok tidak. Itu yang diingat sama Al-Bukhari. Lam yaqfi. Jangan duduk di situ. Itu min babil wara. Coba jadi wadi. Ini penting ya. Jadi jangan mentang-mentang pejabat, jangan mentang-mentang ustaz, jangan mentang-mentang kiai gitu. Anggar ngusir doa. Jangan. Barakwasikum. Kalau telat ya telat. Salamu diri ini buri. Kecuali kalau ada tempat khusus untuk antum lah. Bas. Tapi kalau ngusir orang lain tidak boleh. Atau ada yang. Tidak usah. Antum di situ, jangan kemana-mana. Nah, antum, gampang. Nanti kita cari tempat yang lain. Sikap warok. Ini penting ya, ikhwan. Kadang ada ikhwan, masya Allah, kepingin hormat, mengkhidmat, ta'zim kepada ustaz, kepada kiai, melampaui batas syariat, gitu loh. Ada yang nggak tahu orang, ditarik orangnya. Tarik. Antum, di sana, jangan di sini. Ustaz, sini ustaz, gitu. Wih, ini arogan banget ini. Orang enggak tahu adab. Ustaznya jangan kemudian gini-gini. Ahsanta. Podo ae ustaz enggak punya adab sampean. Enggak, harus ngajari. Jangan. Tempatnya dia. Biarkan dia di situ. Nah, tuh gampang. Ya saya tahu bagaimana ya harus di belakang ada masalah. Ada muhim jiddan. Harus ngajari tawadhu, harus ngajari adab kepada banyak pihak. Gitu ya, jangan memanfaatkan posisi sebagai kiai atau ustaz atau pejabat. Barakallahu fiik. Baca riwayatnya. Qala rahimahullahu taala haddatsana Qabisah ibnu Uqbah qala haddatsana Sufyan wa Tsauri an Ubaidillah ibnu Umar al-Umari an Nafi' an ibnu Umar dari ibnu Umar radhiyallahu anhu riwayatnya qala beliau mengatakan nahan nabiy sallallahu alaihi wasallam ayuqima ar-rajula minal majlisi thumma yajlisu fihi. Tegas. Nabi melarang. Nabi Sallallahu alaihi wasallam melarang seseorang memberdirikan orang lain dari majelisnya, kemudian dia duduk di situ. Tidak boleh. Tegas larangannya. Ini hadis ini disebutkan dalam Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Muttafaqun alaih. Disebutkan dalam lafaz yang lain, la yuqimur rajulu ar-rajula min majlisihi thumma yajlisu fihi. Jangan ada satu orang memberdirikan orang lain dari majlisnya, kemudian dia duduk situ. Tidak boleh, kata Rasul. Dilarang. Wabah insyaAllah ya. Qala wa kana Ibnu Umar, katanya Nafi, dan dahulu Ibnu Umar, tindakan seorang sahabi, idza qama lahu rajul min majlisihi, apabila ada seseorang yang berdiri dari majlisnya untuk beliau, lam yajlis fihi, beliau tidak mau duduk di situ. Ini kan tadi saya katakan gambaran kedua, inisiatif orang tersebut. Ibnu Umar tidak nyuruh dia berdiri. Orang tadi yang meminta Ibnu Umar di situ. Dia enggak mau. Lam yajlis fihi. Tidak duduk di situ. Katanya para ulama dalam syarahnya, ini min babil wara'. Hadza mahmul 'ala al-wara'. Ini tidak pada pengertian sikap al-wara'. Di sebuah dalam lafaz yang lain, kana Ibnu Umar yakrahu ayyakum ar-rajulu lahu. Dulu Ibnu Umar tidak suka. Beliau tidak suka ada orang berdiri untuk beliau dan diminta beliau di situ duduknya. Beliau tidak suka. Babnya warak dan babnya ketawaduan. Khawatir dia malu, sungkan, tidak enak, pekewu. Jangan. Biarkan dia di situ. Gitu ya. Wahai para ulama, wahai para duat, wahai para asatidah, wahai para pejabat, ketika tempatnya itu umum, bukan khusus untuk orang tertentu, dan Anda telat, silakan Anda di tempat yang lain. Jangan memberdirikan orang lain dari majelisnya, lalu Anda pakai duduk. Dan ketika ditawari duduk, Anda jangan mau. Tunjukkan sikap wara' dan sikap tawadhu Anda, barakallahu fikum. Itu akan membuat semakin mulia Anda, semakin tinggi martabat Anda. Barakallahu fikum. Difaham insyaAllah ya. Tolong jangan arogan ya. Barakallahu fikum. Adha wa'alaih. Nah, ini sering banget kita jumpai. Ya, gini. Dan sering banget kita dibegitukan. Sehingga kita harus melatih para ikhwah supaya jangan melampaui batas dalam mengkhidmat atau ihtiram, tapi justru menyalahi adab. Jangan. Kalau memang berharap ustadznya, kiainya, pejabatnya di tempat tertentu, siapkan secara khusus. Jangan menggunakan tempatnya orang lain. Secara khusus. Ini ada sikap ustadz yang lima ustadz yang sudah siapkan. Afan ya, afan ini khusus untuk para ustadz. Kasih tempelan tempat duduk khusus asatidzah. Tidak ada masalah. Antum sebagai sahibul hajah gitu. Paham ya? Dan kita enggak pernah berharap itu seperti itu. Silakan saja. Ketika ditayin, maka jangan ada seorang pun di duduk situ. Tempatnya para asatidzah. Ketika para ustaz datang, terlambat, enggak ada masalah. Langsung menuju ke tempat yang disiapkan untuk mereka semua. Barakallahu fikum. Tapi kalau tidak ada ya, ustaz ataukah bukan semuanya sama. Memiliki hak yang sama. Harus beretika dengan etika yang sama. Harus beradab dengan adab yang sama. Barakallahu fikum. Latihan tawadhu, latihan wara', melatih orang lain sikap tawadhu dan sikap wara'. Barakallahu fikum. Wallahu tabaraka wa ta'ala alam bisawab. Belum adhan? Wis. Wis ya akhi. Adhanu. Nama adhanu.